Mukadimah, artinya pembahasannya mukadimah. Jadi bagaimana yang tadi biasa terhasar maksud Mubil Kul pada satu mukadimah dan tujuh buah kitab. Jadi ini kita mau dalam yang pertama yaitu mukadimah. Kalau mukadimah itu bulan-bulan ini itu mukadimah, artinya pembahasannya mukadimah. Kita tahu kalau ini belum mulai akannya mukadimah apaan lagi dalam asal dengan belum mulai dengan tarif usul fiqh. Jadi dalam mukadimah pembahasan pertama adalah tarif usul fiqh. Kemudian dia tasawwarahu supaya ditasawur akannya usul fiqh oleh talibnya usul fiqh, oleh orang yang membutuhkan usul fiqh. Dengan itu ditasawur dengan barang yang iktifabit, ianya barang akan segala masalahnya yang banyak. Jadi pada kata tasawur tak yang surfik dengan satu tarif yang dapat membabit masalah yang lain, sehingga walaupun masalah yang akan dibahas untuk ledakan, tetapi memandu masalahnya diwo kepada padung-padung yang na dalam tarif. Yaitu untuk dekat-dekatan dalam tarif untuk adillah sukah ilmaniyah, huruf istifadah, dan hal mustafid. Jadi pembahasan walaupun le hantar lepas daripada adanya. Mungkin ditasawur dengan barang yang dapat membabit masalah yang banyak. Sebab lebih masalah itu kembali ke nomor dulu. Jadi hana merupakan ini. Pada kata kamu dalam pembahasan itu hana ini merupakan. Sehingga hana pembahasan yang hana mau sanggup tahu ini. Kupu bu'i Elizabeth liakuna ala basiratin, supaya ada ianya talib turun tuntut itu sabit di hadis basirah, mempunyai mata hati dari mana? Mempunyai mata hati pada tuntutnya ilmi. Manaji dapat dituntut dengan penuh perhatian. Karena jika lo dituntut ianya sebalik akannya masalah. Sebelum membabitnya masalah, ini saya hana amanlah luput barang yang diharap ia akannya barang, dan hama hana aman mentasarufkan himmah kepada barang yang naik penting ia akannya barang. Sebab mehana lebih tetapi kuatra yang akan anda pelajari yang bisa terjadi di hana jadeli. Kudakun satu untuk satu hana mahujo kuatra yang dah tak punya mahujo ni. Tapi dengan nak berbuat tarikh yang itu lebih masalah yang banyak, ya, ku mendeng pembahasan kata kehoyo, berarti yang maksud adillah ilmiah. Ini yang maksud turut istibadah. Ini yang berbahaya masalah hal-hal mustafid. Jadi pada lagi nya, kamu kau mendung dan beryakin. Fakultu maka lengkun. Usulul fikhi bermula usul fikh. Artinya fan yang dinamakan dengan ini lafal. Ini kita tarik usul fiqh, minyaisu usul fiqhnya nama bagi satu fan. Kan yukdah makna itafi daripada usul fiqh. Kan makna yang terpaham daripada dilapak usul kepada fiqh. Tetapi makna yang yukdah ini, makna minyaisu usul fiqhnya adalah nama bagi satu fan. Bermula usul fiqh, artinya fan yang dinamakan dengan ini lakab. Itu usul fiqh yang memberitahu ianya lakab dengan terpujinya fan. Jadi fan yang dapatnya gebunan usul fiqh. Yang li nama usul fiqh memberitahu kepada terpuji fan yang dah pelajarinya. Harut wajah terpuji bimadihi bibtina ilfiqhi alaihi, dengan sebab terbina fiqh di atasnya ini fan. Jadi fannya bakal nama mendeng usul fiqh, tempat terbinanya fiqh. Jadi menyofik adalah ilmu cara beramal. Jadi ilmu usul fiqh, tempat terbina fiqh, maka ilmunya adalah sabuk ilmu yang mulia. Karena pekendakun terbina fikah di atas imenyo, karena bermula asal itu barang yang dibinakan artinya barang akan selainnya barang. Yang itu asal barang yang dibina gua batin di. Yang nyo yang tanya buat ino asal fikah. Berarti tempat terbina fikah. Jadi meyok fikah yang satu ilmu yang mulia, maka mabni pun termasuk satu yang mulia. Itu adillah fikah ijmaliyah. Bermula usul fik itu adillah segala dalil fik yang ijmali. Dalil fikah yang ijmaliyah. Mana ijmaliyah yang tidak muayyanah. Kondali yang kamu ayan kepada tahu-tahu masalah. Dan itu berbeda dengan dalil tafsili. Punya dalil tafsili, dalil yang ta'yin kepada sabu-sabu masalah. Jadi akhir musalah yang dalil wajib semayang. Selainnya wala kakrabu dina, yang dalil hadam dina. Jadi ini kan dalil yang tafsili. Jadi kata lu dengan satu-satu masalah. Rengkan yang bermaksud dina, yang usufik adalah dalil fikah yang ijmaliyah. Maknanya dalil yang anam wayan. Sebagai contoh mutlakul amri, mutlak amat, dan sebagai contoh ijma. Min isu sesungguhnya pekerjaan dibahaskan daripada awal keduanya dengan wasungguh awal bagi wajib itu hakikat. Dan daripada yang kedua dengan wasungguh yang kedua itu hujah. Jadi yo tidak aku kabar bermula mutlak amat itu bagi wajib. Adapun mutlak amar pemakaian itu diwajib dan hakikat. Sedangkan ijma'nya adalah jenis hujah. Yang tugas katanya bahwa ijma' jenis hujah yang kun dari yang ijmali. Jadi bahkan dari yang jadi ijmali karena hana menyangkut dengan ijma' yang kana pada satu masalah. Ijma' secara umum. Ijma' secara umum yang adalah jadi hujah. Maksudnya mutlak amar membedakan bagi wajib. Jadi hana dacok amar-amar yang kana pada satu-satu contoh. Secara umum, secara umum mutlak amar membedakan bagi wajib. Jadi katanya yang maksud dengan dalil ijmali, yaitu dalil yang hana langsung kepada satu-satu masalah. Yang ini wadada istimbat hukum itu menyangkut kira dan satu kaliyah baru menghasilkan hukum ya terkombinasi dengan dalil yang tafsili dikirakan bermula akhir musalah yang menyebutkan bermula akhir musalah itu amar yang telah jadi amar membaedahkan bagi wajib. Sekun bermula akhir musalah itu amar jadi amar membaedahkan bagi wajib, maka akhir musalah membaedahkan bagi wajib salah. Jadi mana jadi yang dimaksud dino kan dalil tafsili, tapi kedengarannya bahwa amar membedakan bagi wajib nyatanya yang termasuk dalam usul fiqh, karena nyan yang dibahas dalam usul fiqh. Sedangkan dalil tafsili hanya dibahas masalah aqim musalah yang hanya dibahas hanya pembahasan tentang aqim musalah. Yang pembahasan dino masalah mutlaqul amri dengan syarat amar membedakan bagi wajib. Syarat amalnya mengenali daftar guru kepada wajib. Yang adanya yang dibahas dalam iman suhu kan masalah pribadi lafai akimu salah lafai wala kakar budina katanya. Tetapi masalah amar secara mutlak tidak dikaitkan dengan amar yang mana pada satu-satu contoh. Nah, gimana? Kusabar bahwa ijma'nya jadi hujah. Kan ijma' itu baik dia dah jawab ijma' yang khusus. Ijma' bahawa ni'inam melompok berdua. Ataupun ni'inam melompok dua berleh. Bintul ibni berserta bintul sulbi ni. Ini contoh biasa. Ini ijma' pada satu contoh. Ijma' yang nahinan. Ini kanya. Ijma' secara umum. Jadi itu sehingga pada itu bahas. Tentang yang itu ijma' tiban cara ijma' dan pembahasan yang berbaut dengan ijma' secara umum. Jadi yang adillah ini yang ijma. Nah, Hingga yang pertama. Yang pertama yang khusyuk adalah adillah nikah yang ijmaliyah. Dan yang kedua, turuk istifadah juziatnya. Jalan cok faedah pada juziatnya dalil ijmaliyah mana? Juziatnya adillah nikah ijmaliyah. Juziat adalah afrad. Jadi cara cok dalil bak afrad dalil ijmaliyah. Itu dalil ijmali puno mutlak amar bagi wajib. Juziat amar aqimus shalah. Jadi dalil tafsili yang menjadi afrad bagi dalil ijmali. Yang menyo pada dalil tafsili kondiri dalil tafsilinya yang termasuk ke dalam usul fiqh, tetapi cara istifadah, cara cok faedah bak dalil tafsili apabila nak terjadi ta'aruf pada dalil tafsirinya. Jadi pada ta'aruf di Banjara yang pembahasan tentang kefiannya, tentang cara-cara istifadahnya yang termasuk dalam usul fiqh. Nah, dan turut istifadah juziatnya dalil fiqh ijmaliyah. Juziat al-lati yang bermuladianya juziat itu dalil fiqh yang tafsiliyah yang diistifadahkan akan dianya fikah daripadanya dalil. Jadi yang kenjuziat dalil ijmali adalah dalil tafsili yang hukum fikah langsung dicoba dalil tafsilinya. Wal muradu bituruki dan jumlah murid dengan buruk itu murajihat yang akan datanglah kebanyakannya murajihat bakijat yang keenam. Jadi dalam kita mengenal titik beliau berpegang murajihat ketika ta'aruf. Nyatanya itu yang dimaksud dengan turuk di sini. Jadi puatra yang jadi turuk, yang itu murajihat. Ketika menurut ta'aruf, yang itu yang kuat. Ketika anak yang kuat di Banjara. Yang pembahasan ini dalam kita mengenal berarti masalah turuk di pada. Wahalu mustafidiyah. Dan yang jelek hal mustafidnya. Hal urung yang jok faedahnya dalil tafsili. Artinya makna hal ini sifut. Sifut urung yang jok faedah pada juziat dalil fiqah ijmaliyah. Juziat dalil ijmali, yaitu dalil tafsili. Yang sifut-sifut urung jok faedah. Bermuladianya urung jok faedah itu mujtahid. Bahkan dia mustafid yang dakun mujtahid. Karena sesungguhnya mujtahid itulah si al-ladhi yang ngejok faedah. Ianya al-ladhi akannya ujian dengan murajihat ketika ta'arudnya dalil guna mukalidi keadaan mukalid. Sebab yang istifadah ini adalah mujtahid. Padahal terjadi ta'arud di Banjara Dabungan Tuh yang harus kajok Tuh yang tak dahulukan. Yang istifadah lainnya adalah mujtahid, bukan mukallid. Jadi hal mustafid berarti hal mujtahid, bukan hal mukallid. Man dikedina pembahasan mukallid mungkin mungkin secara ada baik ya. Sebab yang maksudnya hal mujtahid yang berlain juga. Kakak? Wal muradu bi sifatihi syara itu muladiyah bi kitab sami dan bermula murid dengan sifatnya mujtahid itu syarat-syaratnya mujtahid yang akan datang ianya syarat pada kitab yang ketujuh. Jadi turuk istifadah nomor kitab yang keenam kalau mustafid membahas pada kitab yang ketujuh. Wal ambaru anha bi syurutil ijtihad dan diibaratkan daripadanya sifat mujtahid dengan syarat ijtihad. Ini gede untuk pada itu pasal yang ketujuh yang dibahas ini adalah syarat ijtihad itu yang menurut juga tanya itu sifat mujtahid. Wa kharaja bi adillatil fiqhi ghairul adillah dan keluar dengan adillah fiqh oleh yang bukan adillah. Guna yang sifat usul fiqh adalah dalil fiqah. Keluarnya yang kendalil terkait kalbi ini, lagi contoh diri ilmu fikah yang kenadilah berarti di konsul, jadi wajib semayang, wajib niat dalam semayang, wajib niat bau tua, nyatanya ilmu fikah, bukan ilmu usul, karenanya bukan dalil, tapi yang diri diri fikah. Dan keluarlah oleh adillah yang kan fikah, dalilnya dalil, tapi bukan dalil fikah. Berarti yang pertama itu keluar dari adillah, bukan dalil. Ini nyo dalil, tapi bukan dalil fikah. Contoh lagi dalil kalam, dalil pada masalah ilmu tauhid. Nyatanya anak kecil sufi mungkin itu rutin aja dari kalam, tapi dulu rutin ini dari ilmu kalam istilah ini, akhirnya itu dari ilmu kalam sufi. Dan keluarlah oleh sebahagian adillah fikah, sebab usul fiqh itu nama bagi memandung, usul fiqh nama bagi adillatul fikhi yang kita sah istirah. Memandum dalil fikah si nama bagi majmu. Usul fiqhnya adalah nama bagi kumpulan memandum dalil fikah. Jadi memandum dalil yang dapat yang gabungan satu ilmu, yaitu ilmu usul fiqh. Keluarnya ba'an, karena ba'an dalilah anak gabungan dengan usul fiqh. Dan keluar dengan ijmaliyah oleh tafsiliyah. No, dalil yang ijmali keluarnya dalil yang tafsiri wa ilam yata kaira, padahal sekalipun hanya berubah keduanya kecuali dengan ijibar. Sebab antara dalil ijmali dan dalil tafsiri perbedaannya adalah pada keadaan ijibar. Sebagai contoh hafi musalah dan lada karabuina, sebab adanya pada kecontoh amar nyanti. Jadi ada itu contoh toh amar yang bedakan wajib ke hakim salahnya nanti. Cuman perbedaan ni menyatakan amar baik dan ibar tu sabo-sabo contoh min itu huwa amar. Ini ada ulang tu. Bedakan bermula amar itu wajib. Yang tak amar yang dah masuk. Kena ruh hakim salahnya nanti. Bermula nahi itu bagi hari bukan nahi yang wala rakyat putinanya. Berarti sama dengan tafsubur membedah kemudian hari pada contoh-contohnya. Cuman banyak beda tafsili dengan ijmali. Menyo tafsili beda itibar satu contoh yang maya. Minyaisu huwa amar. Tafsubur itu minyaisu huwa amar. Lagi takkan bermula amar itu membedahkan bagi wajib. Beda itibar contoh. Toh amarnya. Tapi masalahnya tidak tafsili lah. Jadi ada rasa tentang nahi. Tafsili dengan ijmalinya. Insaji. Sebab ada tajuk farad daripada yang ijmali mana yang ini yang tafsirinya. Cuman tasmiyah di ijmali karena beda itibar satu-satu contoh yang ini. Yaitu ijmali menyuka ada itibar yang keamayan yang itu dalil tafsiri. Jadi kena pukul ini min hesu hubungan kait mana kepada ijmaliyah keluar tafsiriyah. Walaupun antara ijmaliyah dan tafsiriyah perbedaannya cuma dengan itibar. Sebagai contoh lah, hakim salah yang keamat wala dakara budina kenani semayang Nabi dalam Ka'bah yang itu contoh perbuatan Nabi, maka tidak ianya memendung itu usufi. Dan hanya saya disebutkan sebahagiannya dalam kitabnya usufi untuk tamsil yang itu contoh. Kau mana ini hakim salahnya termasuk dalam usufi. Tapi wajah yang berubah contoh bermula mutlak amar itu membedakan bagi wajib. Contoh amar, ya, jadi berbagai contoh. Kau mana ini dalil yang tafsirinya termasuk dalam sufi. Mungkin lagi ada pula baru. Karena saya akan tulis yang kita usul yang kaya ilmu usul memandu. Sehingga dalam ilmu mentah ini pembahasan adalah anaruh juga. Adalah anaruh sih. Cuman karena anak tawakuh dalam kitab yang dibahas ilmu mentah dibahas adanya karena tawakuh. Karena dalam artinya termasuk dalam makasih daripada ilmu mentah. Ini menanti. Jadi pegat tulis dalil tafsili dalam kitab usul fiqh itu contoh kan berarti ini termasuk dalam usul fiqh. Tetapi ini juga contoh semata-mata yang usul fiqh tetap dalil yang ijmali. Siapa? Karena ijma kan yang rasmiah ini adalah ijma dari perkara yang tepatnya berkenaan dengan sufi, maka salah satu daripada lehnya adalah juzu kan kemudian Kannya keluar dari adilatul binihi, keluar dari kata-kata adilatu mamadum adillah, keluarnya bukan mamadum adillah. Wa adillah no bumandu. Wanya kan dari kaya kan? Dari keluar daripada salah satu bukai. Kami yang tak berdua dari majemuk yang mamadum. Yang mengandung kenapa yang berlebih, saya terangkan yang berlebih benar. Tapi yang berlebih dari sama-sama kait. Keluar dari kait pertama, keluar dari kait kedua, yang berlebih. Yang keluar dengan adilatu yang membedakan bagi istilah. Mengandung adilah, keluar dengan ma'an adilah. Adillah. Nah, ini Jadi upayanya yang kun supik adalah ma'rifah adillah, kendiri, kendiri adillah. Bandai aja lagi liku. Jadi ma'rifah adillah fikah ikhmaliyah, dan ma'rifah turut istifadah, dan ma'rifah al-mustafid. Dan ditarjihkan akan pendapat pertama. Pendapat pertama hanya ma'rifah diri adillah. Kipanjangan tarjih lianal adillata, karena sesungguh adillah dan barang yang diantapkan nantinya adillah, apabila tidak diketahuikan akan dia, niscaya tidak keluar dia daripada keadaan itu soal usul. Kadang-kadang ada kebuatannya, tetap nian adalah asal tempat dijubit hukum juga. Jadi menyanyi tempat dijubit hukum juga, karena menelih tidak terpulih dia yang dia yang tawakuf fikah dia akan dibuat dibuat dengan hukum fikah ini. Dibuat ketanya bahawa niat wajib pada dua yang dibuat ketanya tawakuf dia akan dibuat ketanya dengan dalil-dalil. Tapi wajib niat pada dua. Nah, kalau kau dia tu sudah tepu lagi tanya tentang dalil, ada hana ada tepu ni yang kau wajib ni. Jadi hana kau kau ni. Kan? Dan ditarjihkan akan pendapat pertama, akan yang ditarjih karena sesungguh adillah dan barang yang diapakan artinya adillah, apabila tidak diketahui karena akan dia, maksudnya tidak keluar dia daripada keadaan itu. Walaknu kala dan bermula asal, yaitu jamul jawamin berkata yang asal. Di bagian juga ini bermula usul fik itu dalil fikah ijmaliyah. Wakila ma'rifatha kunci ma'rifahnya dalil fikah ijmaliyah. Nyerian minisum yang tidak sabar mendengar. Yang bukan subjek dan fikah yang dimati kunci ma'rifah. Cuma beda pada yang barat. Agar yang minum adillah menjadi dalai. Yang beda pada yang barat. Kemudian minum dengan kekun ianya asal kuatran kekun wal usuli al-arifika. Bermula usuli yang kurang yang dibangsakan kepada usul. Yang kekun usuli, yang kekun ulama usul menambil tadi. Itu al-arif biha, ulun yang mengetahui dengannya usul, dengannya adillah, dan mengetahui dengan turuk istifadahnya adillah dan mustafidnya adillah. Jadi yang gekeun usul fik adillah fikah ijmaliyah mandang ana le perkara ge dehna ulun ina kan le perkara ulun yang gekeun usul fik adillah fikah ijmaliyah turuk istifadah dan hal mustafid. Yang dia perkaranya berkenaan dengan usul fiqh. Terangkan di tempoh asal yang kekun usul fiqh adalah dalil fiqh ijmaliyah. Topnya mandang. Kunci ma'rifah. Dia bawa itu kan naruh. Kemudian yang kekun usuli, urang yang dibangsakan kepada usul, yang dia benar ditepuh oleh perkara ini. Yang pertama ma'rifah, urang yang ditepuh dalil fiqh ijmaliyah, begedepuh turun istifadah, dan begedepuh hal mustafid. Jadi, berurang yang terpul turut istifadah yang baru dia ke usuli. Sedangkan musamma usul terpul lah kan ya. Yang ke usul yang berarti mana tak akan datang mana yang dia ketuka. Yang dia ke usul fiqh yang tempat terbina fiqh adalah dalil ijmali. Yang terbina fiqh kenantok sabuk kepada dalil yang ijmali. Man urung baru bukan urungnya urung malim usul, berjir ke jalan-jalan istifadah. Yang untuk menyanjir ke ulama usul, berjir ke jalan istifadah. Sebenarnya cuma cara di ulama usul suruh istifadah sana itu. Yang mana? Sedangkan musama usul, harumnya musama usul tipu lagai dalil fikah ijmaliyah. Tapi urungnya baru bukan urung yang dimaksakan kepada ilmu usul, bermukum tentang suruh istifadah dan hal mustafid. Yang baru benar dia perkara. Jadi yang dia perkara pada usul ini, sedangkan pada usul fiqh dengan cara de apa hendak. Kemudian nyelinan beda antara jawami dengan kitab ulil usul. Dalam gadis dan bermula asal itu berkata yang asal. Bermula usul fiqh itu dalil fikah ijmaliyah. Kenki ma'rifahnya dalil fikah ijmaliyah. Kemudian kekeniannya asal bermula usuli, urun yang dibangsakan kepada usul itu urun yang mengetahui dengannya turu, dengannya dalil ijmali dan mengetahui dengan turu istifadah dan mustafidnya adillah. Mukhalifan hal keadaan tengku asal itu gemukhalafah pada demikian akan sekalian ulama usul. Ini rezekinya yang mukhalafah enggak ini. Apakah hai kadang beda apa ketulis mentang tapi maksud sabanjit biar dirafi'i itu maksud gerau ke dinah nak saban nunggu ni lu ni tindangnya nak saban nunggu kerja nak saban menyadi orang lain musamma usul fiqh benar lihat perkara dalil ijmali turut itu padah dan hal mustafi mendapat lainnya baru benar usul fiqh tapi lu kan benar dengan kuasa lu yang kekun dalil yang kekun usul fiqh dalil fiqah ijmaliyah tau. Tapi menyawa usuli kira-kira orang baru berbangsa kepada ilmu usul yang mengenepul lihat perkara yang mana. Tapi musamma usul fiqh hanya lihat sebuah mendal man ku alasan adanya yang mengandung alasannya yang kali berdoa jadi yang tidak mengenai para rahu dan urai akannya wajah mukhalafah dalam kitab manul mawane bima layashfi dengan barang yang han kulih han kulih ati urayan na jelas karena itu lebih kira lebih duplo karena puas lo yang lain lebih han puas dan urai akannya wajah salafah oleh sayyiduna alamah jalal mahali dengan barang yang hana lebih di adanya urayan lah menunggone balik jalal mahali karena memang bicara yang menjawabnya kan harus lebih jawaban di atas wajah salafahnya tetapi jawabannya pun hana lebih waktu di kemudian istamadahu ke anggap baik akannya wajah mukhalafah pula oleh kurewian yaitu alamah Syamsul Barmani yang pun hanya diterimong bak buga bak wajah mukhalafahnya pun hanya baik hai hanya ilum oleh wakala ada ikut dari Syamsul Barmani untuk berdulak kurewian yang kena di atas mukhalafah. Layang raku fil mansubi ziyadatu kaidin min bisun nisbah ala mansubili. Tidak diketahuikan pada mansub akan ziyadah kaid min bisun nisbah di atas mansubili. Lebih kaid pada mansub daripada mansubili nyahana. Lebih kaid pada mansub daripada mansubili. Wati genisbah kedua urun kepada usul nya pada urunnya kapai hadamah kaid yang hana pada usul fiqh. Sedangkan pada usul fiqh no sapa bagai dalil fiqh ijmalia wate genisbah urun kepada usul fiqh tak benar dua perkara ada tambahan yo hana pernah na lagi yo yang nisbah pe sama kait pada mandu banyak kait di nisbah kumana kait di nisbah baru urunnya dia tadi nisbah dengan menyona olehnya tambah dua tadinya baru dia tadi nisbah masalah ini tapi kaitnya hana menangkui nisbah nama buah. Pada masuk nak kait-kait lain, tapi kaitnya kau untuk sah dan nisbah. Ini yang dah leh. Jino kait min haitu nisbah. Mana ji? Baru jika urunnya dan nisbah kepada ilmu usul, benarnya nusaboh dan benar lain lo buah-buah tu. Ini artinya mana pernah nak apa lain dirinya. Jadi ini kena nusaboh. Jadi ubahnya agak baik. Urayan tentang wajah pun halafahnya baik. Karena itu dah leh. Jadi dia ada tu kaidin kait yang ramah yang dengan tubuh dengan turut istifadah dan dengan hal mustafi. Kepala dan usun ianya Allah Mahsan Sun Barmawi tidak dimakrufkan pada mansuk akan tiada kait minyai sunisbah kau berada di atas mansuk ini. Wa adaltu angkaulihi dalailu ila kauli adilatu karena tidak benar jamu silatin la jamu kasratin dan ulun berpaling daripada kenya dengku dala ilu ini dalam jamu jame itu dala ilu menyelinyo kau berpaling kepada kenun adilatu adilatul fitil minimalia karena sesungguh yang mawujud di dino itu jamak silat dan jamak kasurah. Orang yang jamaah silah belum miyuk ya. Sebab pada dah kalau warat adillah fiqah imaniyah hanya lebih di slow. yang dikepada haji hanya lebih daripada sipleu. Itulah amat di ujung, itulah nahi, bergerum buat Nabi di ujah, jimat di ujah. Jadi kehanan dia katanya dia cinta pembahasan ni yang masalah yang dia dikut benar. Yang tu ba'amar macam kan kadang pun masalah yang kasirah dia dikut. Tapi masalah yang banyak yang kembali kepada satu kaedah yang lain. Yang kaedah yang lainnya hanal. Jadi yang dalam asal gemarat dengan dalailu jamak kasurah, sedangkan faraji hanal yang jadi itu berbalik. Berbalik kepada jamak fidah berkaitan dengan adillatul fikjil ijmaliyah. Dan ulun berpaling daripada kunnya asal dalailu kepada kundun adillah, karena sesungguh yang wujud di sini itu jamak fidah kan jamak kasurah. Walima fidah. Dan alasan yang kedua, alasan yang kedua, karena barang yang dikatakan orang sesungguh wadan fa'idu tidak datang ia akan kejamak bagi isim jenis dengan wadan fa'ilun. Jadi isim jenis ada wadan fa'ilun yang hanya kejamak dia ada wadan fa'il. Nah, sedangkan ino dalilun kalau jamak dia ada wadan fa'il dalail yang taruh hana menang. Ini dalam kaedah hana menang. Jadi hana bukan ni dalail. Ini ilah yang kedua. Dan ilah yang kedua, karena barang yang dikatakan sesungguh fa'il, yang fa'il maknanya wadan fa'il, itu tidak datang ia akan terjamak bagi isim jenis dengan wadan fa'ilun. Fa'il ukda, walaupun adanya nagwa pula dengan bahasunya itu, dengan bahasunya wadan datang ia al-kara nadir. Narung pula saya benar dia jalan nadir, berarti masuk ini om. Tim yang ada kenan kaji juga. Tapi ni ilah yang kedua kan buku kan. Ilah yang kedua galasan pasal bundu. Karena hana wari, hana fa'il jamak daripada fa'ilun. Mana tahu sabo-sabo? Kami ada tahu mana tahu sabo. Memang kaji juga. Cuma karena kena alasan lain menurutlah hanjir pun dalail. Karena afrat di hana le. Maka sabo tu nyo je berdali isi. Fa'il mudah padahal sekalipun dirakan akan dianya asil dengan wasunya pekerjaan datang dianya jamak al-kadar nadir. Sebagai contoh wasaid jamak pada wasidun. Ini wasidun dan wadid pada jamak wasaid. Ini kena sabar-sabar. Wala manalikul li'imin mabadi'un mabadi mabadi mabadi'a abadakun likul li'imin yang buku sabar isim isim anak maku ya. Masuk, masuk di mabadi'ah di kulli ilmin tersabat wa'alam anna di kulli ilmin mabadi'ah wa mudu'an wa masailah. Dan ketahui olehmu sesungguh bagi setiap ilmi itu na mabadi dan na mudu' dan na masail. Maka bermula mabadinya ilmi ini mabadi secara umum itu barang yang tawakuf artinya barang oleh maksud bid'ah, sesuatu yang tawakuf maksud bid'ah daripada ini kepada sesuatunya itu dengan mabadi. Kuadrat dengan barangnya daripada ta'rifnya ilmi dan ta'rif aksamnya ilmi dan faedahnya ilmi dan mayus sama tumen. Jadi yang pertama mayatawakafu benar ta'rif. Jadi ta'rif termasuk dalam mabadi nyo mio menyeliti kepada rakun mabadi yang dipeluh. Memangnya mana mendung kira mabadi nyo awan mubu awan mustahil nyo sen mabadi yang dipeluh. Bina mabadi nyo yang lebih hukum daripadanya mayatawakafu mendal. Mabadi di dino ile mabadi dengan mana mayatawakafu alaihi maksud bid'ah. Sehingga nyo nak teruk dipeluh kok. Kata kata mak tu orang mahu orang masai orang mandu baru nak itu. Nya berbuka istilah lain. Kini kata mabadi yang itu. Jadi kalau mabadi ni yang lain, mabadi ini barang yang tawakuf asalnya barang oleh maksud bid'ah. Jadi mabadi di tiap ilmu berarti barang yang tawakuf maksud bid'ah pada ilmunya dia tinggi. Yaitu yang pertama ta'rif, ta'rifnya ilmu dan ta'rif aksamnya ilmu dan faedah. Ubaidah ilmiahnya sebabnya ubaidah termasuk tawakuf di mana ada ubaidah hanya itu untuk lewurnya bermula dianya faedah di dino. Ini kan khusus ke usul fiqh, sebab yang tarif dan hinkut benar. Menyopaedah, dianya faedah di dino pada fan usul fiqh, itu ilmu bi'ahkamillah, untuk mengetahui dengan hukum-hukum Allah. Jadi faedah ilmu usul fiqh untuk mengetahui fiqh, yaitu mengetahui hukum-hukum Allah. Dan termasuk mayatawakafulon mayusamadu minhu, barang yang diistimdadkan akan dianya ilmi daripadanya barang. Kota ada sumber, sumber tempat kesuat ilmi usufi. Usufi ilim, mandu ilmi, sumber tempat kesuat ilmi, ilmi pementer. Menyadanya jenur yang kabut usufi, berarti mayusamadu minhu ilmi usufi. Punlah dianya barang tempat istimda di sini itu ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid di mana lagi? Hasilkan fikah nyo tawakkuh di atas ilmu tauhid. Karena bakal payah guna ile ta iman da percaya yang bahwanya haba Allah, yang bahwa habanya haba nabi, dan yang haba nabi hana yang salah. Jadi ulun kada percaya yang haba Allah, yang haba nabi, habanya hana salah, li nabi pernah bersudah meno. Yang baru tu jadi, tapi menyohana ada berjayanya haba nabi, adapun nabi mandang dia sulit. Hai lebih sekah dengan nabi juga kadang kemana? Yang dalam Quran kadang bersuah pegang Qurannya. Jadi, karena nak tawakuf sekah di atas iman, sehingga baru dapat menghasilkan adanya tawakuf boleh kepada ilmu tauhid. Mula sekah ada percaya kuku yang boleh percaya pada kalam Allah dan haba nabi, yang baru untuk hidupis bahwa haba Allahnya jitu tadi, haba nabinya jitu tadi, baru hidupi hukum fika. Memang yang anda berjaya tanya tentang itu menurut haba nabi dengan haba tanya, mana hidupi hukum haba tanya hormat. Kemudian wajah, wajah tawakuf usufik kepada ilmu kalam. Sehingga amal samadu tempat kecoh usufik adalah yang pertama ilmu kalam. Itu untuk tayakini yang bahwa ayat dan hadisnya haba Allah dan haba nabi yang adanya betul, yang salah-salah. Yang kedua, ilmu Arabiah, ilmu tentang bahasa Arab. Kita mengenahmu benar sarah mentek bayan baru adanya. Bahkan tawakuf kepada ilmu Arabiah karena adillah wali dalam bahasa Arab. Adillah adanya yaitu ayat dan hadis datang dalam bahasa Arab. Jadi tawakuf istidlal kepada cukup dengan ilmu Arabia. Dan ahkam, wal ahkam artinya dan tasawurnya ahkam, termasuk lam yang tawakuf ini mentasawurkan segala hukum, ini hukum-hukum syar'i. Ahkam yang maksud di sini ahkam syariah, dan ahkam dengan makna nisbah sama. Sebab kenan yang tawakuf supis kepada mengetahui ahkam syariah. Karena dalam pembahasan usul fiqh, tarikh hukum yang tidak bahas. Yang dibahas masalah dalil fiqh ilmiah. Dan yang kali dahulu penuh kaedah-kaedahnya. Cuma punya kaedahnya yang sudah, ana mendalih kepada tiap tarikh kuadra mana wajib, kuadra mana sunnah. Nyatanya ana. Karena? Jadi ana juga tarikh ini. Tetapi tarikhnya menggulkan lebih awal dari hukum ini. Makanya jinnya bukan subik, tetapi sesuatu yang tawakuf subik dia tinggi. Wah, yang kerana kuadrana mabadi. Mabadi gari. Jadi mabadi ta'rif faedah dan mastamadu. Berarti ini mabadi yang disuruh dia kan habis kita ambil hukum dari apa yang hilang ya. Ini penting-penting mentang itu. Kemudian yang kedua mabu. Dan bermula mabuknya di tiap ini itu barang yang dibahaskan pada demikian ilmi daripada awaridnya yang radiyah. Yang disebut mubuh sesuatu yang dibahas tentang awarid dati bagi sesuatunya. Awarid dati sesuatu yang datang bak sesuatunya, asra yang datang bakji. Jadi ini pun awarid, bahawa awarid jamak daripada aridun. Aridun adalah sesuatu yang datang. Maksud dalam pembahasan ini kepunya awarid tadi, na awarid buat nanti sudah ada yang cuba awarid rawan dalam agar rumput dan jepi itu juga. Jadi mauzu yang disebut mauzu yang dibahas tentang awarid dati dalam ilmunya. Ilmunya lagi adillah fiqh. Yang adillah fiqh itu mauzu ilmu usul fiqh. Karena di dalam usul fiqh dibahas awarid dati daripada adillah. Adillah dalilnya ayat adil. Ayat hadisnya pun adillah. Kemudian pada ayat dan hadis na awari, na wasah-wasah yang datang kepada adillah. Na hadis, hadis umum. Na hadis yang khas. Na yang mujmal. Na yang bahir. Na yang mu'awal. Yang adanya adalah awari bagi adillah. Dan adanya awaridnya dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh membahas tentang am, membahas tentang khas, membahas tentang mujmal, mubayyin, bahir, muawwal. Yang kena dibahas dalam usul fiqh. Yang adanya mengandung awarid bagi adillah fiqh. Ini adillah untuk awaridnya yang disebut dengan mawdu. Jadi mawdu ilmu fiqh adalah mawdu usul fiqh. Mauzu usul fiqh adalah adillah fiqh, dalil fiqh. Dalil hanya dibahas dalam usul fiqh. Yang dibahas awarid dati daripada adillah. Dan awarid itu mukhas, mutlak, mubayyin, yang adanya awarid itu. Jadi karena dibahas tentang awarid dati daripada adillah, maka adillah itu dengan mauzu. Dan bermula mauzu nya di tiap ilmi dan mauzu'nya di tiap ilmi. Wan wa mauzu'uhu. Ini nak oi nak. Wa mauzu'uhu oi. Ma yubhasu bidzalika al-ilmi an awaridi dadiya. Oi man. Iban. Bermula mubuhnya mubuh di tiap ilmi. Itu lagi adillah fiqh di sini. Dan juga sebab mubuhnya kembali kepada ilmi secara umum. Baik kepada mubuhnya usul fiqh. Dia mubuhnya usul fiqh ke adillah hanya boleh contoh yang sikitnya yang jadi mubuh. Yuk cik mereka nama-nama. Tapi ni aku orang sebelah usul fiqh bentar. Sebab pada ukuran dia hanya kawan-kawan. Wa masailuhu mayu kelabu. Bukan hanya wa masailuhu ay mayu kelabu. Okay. Man karena saya akan beli mana tak bertanggung. Yang dekati hana lebih good. Nanti dekati hana. Mananya ni juga khabar. Gula mubuhnya. Ilmi itu mayu basu bidanikal ilmi an awara bidi jadia. Tak jendal. Jadi kan jendal macam kalau khabar. Yang menyebabkan saya. Tapi yang terakhir kan akan mana. mengamati umum dan mengamati ilmunya di titik ini. Ini yang dominan masalah. Yang dominan masalah pada titik ini itu barang yang ditunjukkan nisbah makmulnya barang kepada maumulnya barang. Yang barang namanya qadiyah aja. Barangnya adalah qadiyah. Yang pada qadiyah hanya mengisbatkan makmul kepada maumul. Berarti ini yang dikun dengan masail adalah qadiyah-qadiyah yang maksud daripada panjang itu mengisbatkan qadiyahnya. Jadi sebuah qadiyah pada dapugat apabila ta'arud am dan khas maka ditaksiskan am dengan khas. Yang mana itu sebuah qadiyah yang tidak betul. Waktu yang dibahas dalam ilmu usul banyak adanya yang kena isbat gemai dali-dali untuk mengisbatkan apanya. Jadi sebuah qadiyah yang terlihat di tubuh yang ikut masail menyuruh ilmu fitrah jadi mengisbatkan wajib pada hatinya bermula niat itu wajib an-niyatu wajibatun fil wudhu bermula niat itu wajib pada wudhunya satu qadiyah yang dalam ilmu fitrah yang termasuk makhluk jumlah dalil atau ayat atau hadis yang dinyok kepada wajib niat pada wudhu. Berarti mengisbatkan wajib pada wudhu adalah satu makhluk daripada ilmu fitrah. Hanya berulang berbela sembahyang duha itu sunat. Mengisbatkan hukum sunat kepada sembahyang duha yang salah satu makhluk dalam ilmu fitrah. Makanya berkenaan dengan masalah. Ini kan masalah dalam ilmu fitrah. Berarti makna masalah adalah satu qadiyah yang sasaran dalam ilmunya adalah mengisbatkan makhluk qadiyahnya kepada makhluk ini. Mungkin menanti qadiyah-qadiyah yang ada dalam kitab Nahwu yang pernah disebut-sebut oleh ulama Nahwu. Jadi ulama Nahwu mengisbatkan makhluk kepada Ba'i, kurma Ba'i itu makhluk. Yang mengisbatkan makhluk kepada Ba'i sesuatu makhluk dalam ilmu Nahwu. Berarti al-fa'il makhluk pun yang itu masalah. Yang tidak ada masalah ini. Jadi makna satu masalah adalah satu qadiyah yang ditentukan yang sasaran kepada ilmunya untuk mengisbatkan mahmul qadiyahnya kepada mahmul qadiyahnya. Jadi mahmul dan mahmul adalah mahmul qadiyah. Kan mahmul ilmu. Kan mahmul ilmu dan mahmul qadiyah. Jadi semuanya qadiyah itu. Bermula maka ilmunya ilmu itu barang yang dituntukan akan nisbah makmulnya barang kepada maumulnya barang pada demikian ilmu. Contoh lagi ilmu katanya di sini bakra usufi ilmu amar bagi wajib itu hakikat. Pemakaian amar bagi wajib itu hakikat. Ini kanya satu qadiyah. Pegang bahwa amar memfaedahkan bagi wajib. Yang satu qadiyah yang termasuk makhluk dalam ilmu usul fiqh. Yang sasaran ada gemai dalil itu ada uraian-uraian ilat yang coba ilatnya untuk mengisbatkan bahwa amar memfaedahkan bagi wujud. Ini mana qadiyah al-amru lil wujud yang satu masalah yang ada dalam usul fiqh. Bermula masailnya di kitab ini itu barang yang ditumpukan akan nisbah mahmulnya barang kepada mahmulnya barang pada demikian ilmu. Sebagai contoh ilmu yang ditanya di sini dalam usul fiqh dengan bahwa sungguh amal itu bagi wajib. Siapa anda kena lihat bahwa barli rujuk ke hakikatnya. Dirujuk. Bermula amal itu bagi wajib. Itu sudah tidak bawa kabar itu. Perasaan. Pada hakikat yang khabar menjelaskan bahwa sesungguh amar itu memfaedahkan bagi wajib itu hakikat. Mana? Kita yang nyalakan. Khabar yang mana? Tidak. Ayuan? Kepala rana. Kepala rana. Taslim anna amra babadi. Iman. Kan taslim amra bi anna amra. Jadi di mana babadi? Al-amru lirujuk itu hakikat, benar? Oh, jadi al-amru lirujuknya lain ini. Al-amru lirujuk, penggamar itu membayarkan bagi wajib. Ini ada pengabar tersebut itu, bahwa semua al-amru lirujuk itu hakikat. Tapi nanti ya, sebab pada kadang-kadang yang makhluk dalam rupik, penggugahnya hakikat atau yang menjadang, itu juga amar membayarkan bagi wajib lantung. Ibadahnya ada jalan hakikat. Jadi ini ada buka irak di anal amran lil wujubi. Hal macam ini, hal keadaan amar membedakan bagi wajib itu hakikat. Dan bermulanahi itu bagi tahrim. Hal keadaan seperti demikian di. Jadi membedakan nahi bagi tahrim pun ada jalan hakikat.